silakan komen video-videoku ya Mas Bos. Jangan lupa subscribe channel favorit Perdana Rekun juga ya. Oke? Cinta kita selalu tetap terus.